Kalau datang malam hari, bagai hatiku tersiksa. Hidup sunyi seorang diri, jauh kasih yang ku cinta. Berinamlah air mataku, mengalir tak ku rasakan. Teringat kisahku dahulu, yang kini tinggal kenangan. Pernah dulu aku berkata, menyatakan cinta kasih sayang, walaupun bagaimana jua. Jiwaku ku serahkan, tapi malang nasib diriku. Engkau pergi tak berkesan, betapa pilu dalam kalbu. Tak dapat ku ceritakan.